Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallimu Adam, 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita mengkaji ayat demi ayat. Pada kajian kita pertama ini kita akan membahas awal mula dari surah At-Taubah. Kemudian kita masuk ayat yang pertama dari surah At-Taubah tersebut. Sebelum kita menganjak kepada surah At-Taubah, surah Taubah adalah surat taubat. Dalam artian banyak ada berselisih paham mengapa tidak digunakan bismillah dalam ayat ini. Secara singkat, Syekh Mutawalli Sya'rawi menyikapinya bahwasannya seorang mukmin harus meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran, walau sedikit pun, tidak mengurangi dan tidak menambahi. Dalam artian, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Malaikat Jibril. Bentuk dan redaksi ayat ini memang tidak menggunakan bismillah pada awal surah Baro'ah atau surah Taubah ini. Jadi untuk menyikapi hal yang demikian, janganlah masalah yang sedikit ketika kita dengan ada perbedaan-perbedaan untuk menyikapnya. Yang jelas, marilah kita sadari dan meyakini apa yang telah dipaparkan ulama terdahulu itu memang betul-betul konkret dan luar biasa sekali pendapat mereka yang harus kita ikuti dan jadi pedoman dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama dari surah At-Taubah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atun minallahi wa rasulih ilalladzina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada musyrikin, yang kamu kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Kata bara'ah adalah memutuskan hubungan atau membebaskan tangan dan tidak mau lagi. Hal ini menunjukkan bahwa sebelumnya telah adanya terjalin satu kesepakatan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada mulanya Nabi pernah mengadakan perjanjian dengan kaum Quraisy dan Yahudi, namun mereka mengingkari janji tersebut sehingga Nabi memutuskan perjanjian tersebut dan mengembalikan kepada mereka. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa perjanjian ini tidak diputuskan sejak awal? Dengan mengapa berlarut hingga sampai pada tahun 9 Hijrah, sedang kota Madinah dikuasai pada tahun 8 Hijriah. Rasulullah telah membersihkan Mekah dari penyembahan patung. Setelah negara Islam mulai terbentuk, Rasul mulai membebaskan orang-orang yang hidup di sekitar Baitullah. Pembersihan ini membuat mukmin berada di situ dan ahli kitab kaum kafir dan munafik berada di sisi yang lain. Ini terjadi pada tahun ke-9 Hijrah, di mana Nabi melaksanakan haji bersama pengikutnya, kota Mekah dibebaskan. Demikian juga masjid dan penduduknya. Itu salah satu yang melatar belakangi karena telat dan lambatnya memutuskan perjanjian antara Nabi kepada kaum kafir Quraisy dan Yahudi ketika itu. Mungkin pembahasan yang luar biasa lagi akan dipaparkan abang dakami Dr. Haji Zainal Arifin Sregar. Ya, terima kasih Ustadz Syafiar Siregar ya, atas waktunya. Baro'atu minallah wa rasulihi ilal lazina ahadtum minal musyrikin. Ini merupakan kajian yang berbeda dengan sebelumnya, ketika cinta harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan ini, tidak saja sesama muslim tetapi juga sesama kafir dan musyrik. Di sini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengadakan pengecualian, kecuali kepada orang-orang yang ingkar janji, di antaranya lebih tepatnya dari orang-orang musyrikin. Karena apa? Karena cinta kasih itu terletak pada saling mempercayai satu sama dengan yang lain. Kalau sudah tidak mempercayai, cinta kasih pun dipertanyakan. Di sisi lain ditemukan bahwa baro'ah, pemutusan hubungan ini dilakukan di Mekah Al-Mukarramah. Sehingga kita menemukan sampai saat ini, sampai detik ini, tanah haram dilarang untuk dimasuki oleh kaum musyrik, oleh orang-orang non-muslim. Maka ada pintu gerbang di mana di situ para pengawas akan melihat di paspor apakah kita ini beragama Islam atau tidak. Kalau beragama Islam maka boleh masuk ke kawasan Masjidil Haram atau tanah haram. Kalau tidak maka itu akan dibuang. Menjadi menarik kajian kita tentang baro'ah ini, karena ketika saya berada di Mesir sana, ada kelompok-kelompok Islam yang mungkin dulu diistilahkan dengan usroh, itu menganut paham al-wala wal-baro'. Dia akan begitu loyal kepada amirnya dan kepada temannya yang Islam, karena dia tidak satu kelompok, maka dia mengatakan baritu, saya tidak ada hubungan dengan kamu. Maka ketika kita mengucapkan salam dengan dia, karena kita sudah dianggap baro'ah, sudah putus hubungan, maka dia tidak wajib menjawab salam tersebut. Ini pun pernah terjadi di kampus-kampus di Indonesia, dan ini juga pernah merebak di universitas-universitas terkenal di Indonesia dan di Sumatera Utara. Namun nampaknya akhir-akhir ini pendapat itu sudah mulai mencair, dan alhamdulillah kalau misalnya orang-orang sudah tersedarkan bahwa pemahaman atau prinsip al-wala wal-baro' harus ditempatkan pada tempatnya yang sempurna atau yang sesuai. Lebih jelasnya, sejauh mana konsep al-wala wal-baro' sebenarnya, ada pakarnya di sini Ustaz Ardiansah. Kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Jainal dan Ustaz Safiar sebelumnya. Tentu memang al-wala wal-baro' artinya kita berloyal kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kepada kebaikan, dan kita al-bara artinya berlepas diri dari orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir, dan dari segala hal yang mengantarkan, wal'iyadzubillah, diri kita, yang bisa mengantarkan diri kita kepada kekafiran. Jadi jelas, selama dia adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia adalah saudara kita. Ya. Pernah dalam sebuah kisah disebutkan, kalau saya tidak lupa itu perang Tabuk, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat marah kepada Usamah bin Zaid ketika itu. Padahal kita ketahui Usamah ini adalah anak kesayangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak angkat beliau yang sangat beliau sayangi. Ketika itu Usamah memenggal kepala salah seorang musuh. Padahal sebelumnya dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Usamah. Ketika itu musuh itu sudah kalah melawan Usamah, dan akhirnya ketika Usamah akan membunuhnya, akan menghabisinya, tiba-tiba dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian kisah itu dia ceritakan kepada Rasulullah. Dan ketika dia menceritakan kisah itu kepada Rasulullah, berubahlah air muka Rasulullah menjadi sangat marah. Kemudian dia mengatakan kepada Usamah, wahai Usamah, aku tidak bertanggung jawab atas perbuatanmu itu. Apakah engkau telah membelah dada orang itu sehingga engkau mengetahui isi hatinya bahwa dia beriman kepada Allah itu karena terdesak, bukan karena beriman sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat kisah ini, Kan kalau secara manusiawi jelas dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu karena takut dibunuh oleh Usamah. Yeah. Begitu secara lahirinya. Ya. Tapi Rasulullah pun menegur sikap Usamah atau perbuatan Usamah itu dengan sangat keras yang membunuh orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu tadi. Walaupun secara lahiriahnya dia mengucapkan itu karena terdesak. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, hal syaqaqta sadrahu, apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau mengetahui apa isi kandungannya. Jadi kata-kata Bara'ah yang diawali di dalam surah At-Taubah atau yang disebut juga dengan kemudian dengan surah Al-Bara'ah ini menunjukkan bahwa pemutusan hubungan itu hanya kepada orang-orang musyrik. Dan itu pun karena apa? Karena orang-orang musyrik itu telah pula menyalahi perjanjian yang mereka ingkat dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita pernah bahas dalam surah Al-Anfal terdahulu, bahwa ada perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Tetapi ternyata perjanjian itu malah mereka ingkari, mereka langgar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian menyerang kota Mekah ketika itu yang dikuasai oleh kafir Quraisy. Padahal sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diizinkan untuk menyerang kota Mekah karena di dalamnya ada rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kalau apa yang dilakukan oleh segelintir orang yang kemudian tidak menjawab salam dari orang-orang Islam atau bahkan menganggap orang-orang Islam yang tidak sealiran dengan dia adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, maka ini sangat bertentangan dengan konsep Al-Quran itu sendiri. Yang ditakutkan adalah bahwa perbuatan mengkafirkan orang lain itu malah orang yang mengkafirkan itulah yang akan menjadi kafir. Di dalam sebuah hadis ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man kaffara musliman kaffarahullah." Barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka Allah lah kemudian yang mengkafirkannya. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang-orang muslim itu adalah suatu perbuatan yang fasik dan membunuhnya adalah sesuatu kekafiran. Mungkin itu. Iya, jadi menjadi tegaslah saya rasa bahwa wala ini bukanlah kepada amir ya. Iya. Keloyalan ini bukanlah kepada pemimpin, tetapi keloyalan ini kita tuguhkan kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang menganjurkan kepada kebaikan. Dan Bara'ah ini bukanlah kepada muslim yang tidak sealiran dengan kita, atau juga bukanlah kepada muslim murtakibul kabiroh. Karena ini pernah terjadi dalam sekte Islam yang disebut dengan Khawarij, di mana dia melihat murtakibul kabiroh adalah kufrun. Orang-orang yang melakukan dosa besar itu adalah kafir, sehingga orang ini harus dikucilkan, malah bahkan boleh dibunuh, sementara orang kafir tidak boleh dibunuh. Maka ada satu ilustrasi, ketika ketemu Khawarij, jangan mengatakan saya muslim, karena kalau tidak sealiran kita akan dibunuhnya. Katakanlah saya orang kafir, maka Anda akan terselamatkan. Ini tentulah suatu musibah, bagaimana seseorang muslim akhirnya membenci muslim dan di sisi lain menghargai nyawa orang kafir. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari paparan yang kita angkat dalam surah At-Taubah yang permulaan ini, dapatlah kita jadikan panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Moga bermanfaat bagi kami pribadi. Para pendengar RRI yang mendengarkan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Safiar, didampingin Ustadz Dr. Zainal Arifin Sregar dengan Ustadz Dr. Ardian Sah Tanjung. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang-kadang suai.